Jazakallah khairan katsiran. Dua pembicara telah kita simak bersama dan banyak yang kita perhatikan. Sebenarnya kesimpulan yang saya ambil dari pembicara yang pertama, yaitu Ustaz Abdul Hakim, ternyata dalil-dalilnya sama dengan persis, tidak ada yang beda. Bahkan saya memberi garis bawah, ternyata salafi itu banyak, Ustaz, ya, yang mengaku salafi itu. Iya, bahkan ada salafi yang tidak bernama juga ada. Oleh sebab itu, pada saat ini ada kesempatan sampai pukul 12 untuk bertanya kepada tiga orang salafi ini. Kebetulan berbeda, kalau itu tutur kepalanya berbeda dengan Ustaz Abdul Hakim, saya juga berbeda gitu. Sebab di sini juga diceritakan oleh ketua umum Muhammadiyah dan Persis menyebarkan ajaran salafi. Saya tahu bahwa Ustaz Abdul Hakim juga anti bid'ah, ya. Dalam risalah bid'ah itu ada 500 katanya gitu. Tetapi ada yang dibid'ahkan oleh beliau tetapi dilaksanakan oleh Persis. Nah, di sana. Bahkan ada yang dibid'ahkan oleh Persis tidak ada di sana. Nah, ini barangkali memerlukan pengkajian yang akan datang begitu. Nanti ini Ustaz jangan bosan-bosan, nanti akan diundang lagi, sebab untuk masalah ini banyak sekali. Kita bukan mencari perbedaan sebenarnya, tetapi kita ingin bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, selanjutnya, ya, kami buka untuk termin pertama, Ustaz Abu Rahman yang pertama. Yang kedua dari Banjar. Wahyu. Oh, dari Tasik, ya. Maaf. Wahyu. Kawan, punya siapa? Iya, dari Kabupaten Bandung. Untuk sementara tiga saja, sebab tidak ada yang lain. Kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ustaz Abu Rahman. Maaf, di sini sebutnya Ustaz saja semuanya. Iya, Abu Rahman, Mas Muwali, Ustaz, Mas Muwaladik. Alhamdulillah, syukurillahilladzimah. Saya sebenarnya sangat menyambut baiklah diskusi ini karena judulnya juga sudah jelas mubahasah gitu. Jadi mungkin gak satu kali dan tidak perlu di hotel, di suatu waktu di masjid saja gitu. Itu ya, kan lebih enak kalau sambil buka buku gitu ya. Memang mungkin ini ada nuansa saja dari saya lah pada semuanya. Gini, saya sebenarnya sudah nulis bab salafi itu 16 tahun lalu gitu. Waktu itu diminta oleh Ensiklopedia Islam ketika saya dalam studi magister. Ya. Nah, kemudian saya tulis kira-kira. Nah, ternyata kalau baca buku dari apa itu Wahmi, Muhammad Abduh itu tersemangati gitu oleh yang namanya salafi. Jadi salafi itu begini, ini yang harus didefinisikan tuh ulang gitu, kita itu harus mendalam sekali. Salafi itu kelompok atau manhaj itu, ya. Jadi itu persoalan penting. Tadi sebut manhaj salafi, ya. Itu satu. Yang kedua, salafinya itu sumber hukum atau manhajiyah. Tadi sebut manhajiyah itu, manhajiyah salafiyah. Jadi sebenarnya ketika saya teliti pada waktu itu, Muhammad Abduh, kemudian juga, ini jangan merasa bahwa, saya ingin mengatakan, yang menjadi pilar salafi setelah rahimahullah Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah Muhammad Jamaluddin Afghani, kemudian ada yang disebut Mahdiyah di Sudan, kemudian ada Sanusiyah di Afrika Utara, kemudian ada Syekh apa yang ada di India, kemudian ada juga Jamaluddin Afghani, kemudian malah disebut di bukunya Wahmi itu sebagai Muhammad Abu sebagai tokoh-tokoh yang itu salafi gitu ya. Jadi salaf ini saya artikan begini, rasanya itu rasanya ada enggak kelompok umat Islam sekarang khusus yang memiliki ormas-ormas paling tidak ya yang tidak menggunakan mazhab salaf gitu. Nah, ketika saya teliti ternyata itu mulai dari Al-Irsyad dan Muhammadiyah kemudian disambung dengan Pers itu menggunakan juga manhaj salaf. Buktinya apa gitu? Itu kan minta bukti juga. Kita itu punya kitab tuh ada dari Imam Malik, itu ada Imam Syafi'i. Itu metode gitu ya. Jadi metode masa silam itu begitu. Metodenya sahabat bagaimana dilanjutkan oleh tabi'in seperti yang lain dilanjutkan oleh Imam Malik tabi'in dilanjutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal kemudian itu. Nah, jadi saya jadi apa namanya rada kenapa gitu mesti ada semacam perbedaan mencolok bahwa salafi yang ini bukan salafi. Padahal setahu saya itu dalam penelitian saya waktu itu ulama-ulama sekarang juga menggunakan manhaj salaf. Bagaimana saya tahu ulumul Quran, ulumul hadis, qawaidut tafsir, qawaidut tahdis, qawaidul hadis kalau tidak dari mereka? Itu metode itu. Dan ada bukunya. Peninggalan mereka dari salah ada apa namanya? Al-Ma'rifah. Kemudian dari Al-Ghazali juga ada gitu buku seperti Bukhari Muslim sudah jelas itu kan salaf. Kita menggunakan kritik sanad, kritik matan itu juga salaf juga gitu digunakan oleh mereka. Ya. Jadi ini mesti didiskusikan ya. Jadi kalau bedaan fikih ya enggak pernah ada satu yang sama sebenarnya. Jadi ada memang produk-produk ijtihad dari salafus sholih itu yang berbeda. Buktinya apa? Sejak kapan memang ada ijma juga mereka ya di kan. Itu kan Imam Syafi'i malah ada qaul jadid, ada qaul qadim, kemudian Imam Malik, kemudian Imam. Itu mazhab yang patut karena berbeda. Berbeda dari sisi Quran dan hadis sama istinbat hukumnya, metode yang mereka pegang. Contoh ini menggunakan ihsan ya. Istisan sebut saja. Padahal itu digunakan oleh Imam Malik itu istisan itu seperti itu. Masalah hukum salah digunakan oleh Imam Malik itu. Tapi Imam Syafi'i sampai mengatakan wa man istahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafara. Nah ini di mana gitu? Mungkin ada perbedaan konsep ini istisannya Imam Syafi'i dengan istisannya Imam Malik. Masalah mursalahnya Syafi'i nanti dengan model masalah mursalahnya Imam Malik dan juga Imam Malik. Jadi saya kira ini pengembangan berpikir ini dan kalau perlu mubahasah ini ya tidak dalam biar ya kalau secara khusus jadi kita punya itu ya. Jadi ini maksud saya jadi bahwa persis rasanya sudah menggunakan manhaj salaf itu. Mana bisa istinbat? Kita kan ambil dari Imam Syafi'i risalah di situ ada Al-Mustasfa, ada Irsyadul Fuhul di situ. Kemudian, nah ini, jadi sudah pakai juga sebenarnya. Cuma produk ijtihadnya yang berbeda nanti. Ya. Nah itu jadi kalau jadi mungkin, nah saya nggak paham nih. Nanti mohon jawaban aja. Kenapa seolah-olah yang merasa salafi itu aku gitu, yang lain bukan salafi. Nah itu persoalannya. Punten deh ya terus terang saja ya. Gitu. Kok ngan abdi wukul di salafi teh punten yang tidak bisa bahasa Sunda. Nah abdi wukul batur ente. Itu kan. Jadi harus dicatat bahwa Muhammadiyah itu Al-Irsyad setahu saya ini. Kemudian Persis, PUI malah mohon maaf nih PUI yang kan salaf itu intinya harakatul islah, itu intinya perbaikan itu. Perbaikan islah apa? Islahul akidah, islahul ibadah, islahul muamalah. Nah ini persoalan. Nah islahul muamalah apa? Nah ini sekarang yang paling repot islahul muamalah misalnya. apa republik ini benar apa tidak, apa kerajaan benar apa tidak, itu jadi persoalan fikih siasat fikih itu atau fikih siasat. Jadi menurut saya sendiri ini bagus kalau diskusi itu terus di apa dilakukan, walaupun tidak banyak orangnya, terbatas gitu, sebab tuker ilmu sudah ada dari dulu. Itu kalau saya. Jadi supaya itu mahal, nyengariung we jam 10 di masjid sebelum sholat zuhur bahasa fikih. Nah di sini masalahnya fikih, Pak. Jadi fikih ini yang itu. Jadi kalau tadi bicara mazhab salafnya, ya saya tidak, terus terang saja, kami itu sepakat seperti itu, dalam arti kita menggunakan metode mereka juga. Istinbat hukum itu kan dari sana. Di produk fikih gak pernah ada yang sama sekali mi'ah fil mi'ah muwafiqun ala araihi wa intaji il fikih. Itu tidak pernah Ustaz, ada. Mohon maaf. Pasti di situ ada al-farq, al-furuq fikih pun tadi saya agak lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Bahkan saya bisa memberikan contoh sebentar, bahwa bukan hanya Ustaz Abu Rahman yang memahami tafsir dan hadis bermadhab atau metodenya salafi, bahkan Ustaz Abu Qatadah ini menggunakan metode persis juga gitu, sekarang jadi salafi. Selanjutnya kami persilahkan Ustaz Yuyu Wahyu dari Tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada kesempatannya. Saya langsung menyoroti dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Qatadah tentang 3 poin tadi. Secara prinsip pada dasarnya yang berkaitan dengan rujukan dalam Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas, ini di Persis juga sama prinsipnya seperti itu. Hanya ada satu hal yang perlu saya tanyakan di sini. Pertama berkaitan dengan Ijma. Nah ini yang dimaksud dengan ijma model Ustadz itu, apakah ijmanya ijma ulama atau ijma sahabat? Nah itu salafi. Ya, ijma salafi. Nah kemudian kalau misalnya ijma sahabat juga termasuk di dalam, ijma ulama juga termasuk di dalamnya, yang akan saya tanyakan di sini adalah siapa yang dimaksud dengan ulama menurut salafi gitu. Apakah seperti ulama-ulama kayak Muhammad Abdu, kemudian Syekh Rashid Ridho dan yang lain-lainnya, itu juga termasuk dalam kategori ulama apa tidak gitu. Dalam hal ini mungkin yang saya tanyakan itu lebih cenderung kepada kriteria ulamanya sendiri itu menurut Ustaz seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada poin yang tadi ditanyakan berkaitan dengan apakah setiap yang menggunakan Quran dan Sunnah itu pasti tidak akan sesat selamanya. Kalau saya yang ditanya itu pasti jawabannya iya. Kenapa? Saya melihatnya pada isyarat-isyarat ini sebenarnya sudah ada, baik di dalam Kitabullah, di dalam Sunnah Rasul. Seperti misalnya dalam hadis juga Rasulullah sudah mengisyaratkan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadilu abada, Kitabullah wa sunnatan nabiyyi. Nah itu, jadi itu sudah ada isyarat sebenarnya. Selama kita berpegang teguh menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah, Rasulullah tidak pakai embel-embel apa-apa, langsung menggunakan kalimat tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, kalau Ustaz tadi masih diancam dengan kesesatan apabila pertama tidak mengetahui terhadap dalil syara, yaitu namanya tidak menggunakan teh begitu teh. Kemudian yang kedua, tidak memahami terhadap metodologi. Sebenarnya isyarat-isyarat terhadap penggunaan metodologi di dalam Quran dan Sunnah itu sudah ada, bahwa untuk memahami Kitabullah dan Sunnah Rasul, kita mesti menggunakan metodologi itu. Jadi artinya kalau tidak menggunakan metodologi seperti apa, misalnya menafsirkan Quran, tafsir biriwayahnya, tafsir bidiroyahnya, itu termasuk ke dalam metodologi yang digunakan dalam menafsirkan Quran. Selama metodologi itu enggak dipakai, artinya tidak mungkin juga Kitabullah bisa digunakan dalam tatanan praktisnya. Jadi sesuai dengan isyarat tadi, ma in tamassaktum bihi ma falan tadilu abada, kalau tidak memahami perangkat-perangkat metodologi, itu namanya belum menggunakan Kitabullah dan sunnatin nabiyyihi, sehingga sesat itu terjadi. Kemudian dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu sendiri, kita melihat meskipun tadi Ustaz mengatakan perbedaan hanya sedikit, tapi setidak-tidaknya ini bisa digarisbawahi. Kenapa perbedaan itu mesti bisa muncul? Nah, kalau saya lebih memahami kepada melihat kepada satu kaidah al-hukmu yaduru ma'al ilah, misalnya hukum itu berjalan sesuai dengan ilah, dengan sabab, dengan tempat juga itu mempengaruhi. Maka dalam hal ini kita mengambil juga fatwa ulama. Hanya kita lebih cenderung melihat ketika ulama A mengeluarkan sebuah fatwa, kita lihat kenapa ulama ini mengeluarkan fatwa seperti ini. Jadi sebenarnya kita juga pakai metodologi dengan cara mengambil apa yang disampaikan para ulama salaf. Hanya kita cenderung tidak hanya melihat kepada produk jadinya saja, tapi dari sisi metodologi kenapa juga mesti mengeluarkan produk semacam ini. Nah ini juga kita jadikan sebagai bahan kajian. Nah nampaknya gaya di Persis Ustaz seperti itu. Jadi mengambil fatwa ulama itu tidak hanya menelan produk-produk jadi itu, tapi dilihat pula kenapa ulama-ulama ini bisa menghasilkan ya, produk-produk. Disingkat saja, tidak dijelaskan lagi. Iya, itu ajalah barangkali yang saya tanyakan. Mudah-mudahan mafhum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada satu lagi. Ini barangkali versi Ustaz Yuyu. Mudah-mudahan sama dengan versi yang lain. Yang terakhir Ustaz Denanang dari Kabupaten Bandung. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya membaca temanya mengungkap gerakan Salafi di Indonesia. Dengan demikian penjelasan dari Ustaz tadi bahwa ternyata Salafi itu bermacam-macam. Tentu kami pun perlu mengetahui. Kurang jelas Ustaz apa ya? Oh iya. Kurang keras. Ya. Jadi temanya mengungkap gerakan Salafi di Indonesia. Dengan demikian tadi ada penjelasan bahwa Salafi itu berbeda-beda. Kemudian bagi kami agar bisa jadi pegangan, andaikan kami melihat ada perbedaan seperti yang diungkapkan tadi, bahwa saya kalau tidak salah menangkap tidak akan dinyatakan sebagai Salafi yang sebenarnya apabila memahami Quran dan Sunnah tanpa mengikuti manhaj sahabat dalam memahami Quran Sunnah itu. Kemudian terjadi perbedaan seperti tadi yang diungkapkan, Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan azan qobla Jumat, tetapi ketika Utsman bin Affan melaksanakan. Pertanyaan saya, bagaimana sikap Salafi yang sebenarnya untuk mengikuti paham dari yang kedua kudanya adalah sahabat? Apakah mengikuti Utsman bin Affan atau mengikuti Abu Bakar dan Umar? Lalu yang kedua pertanyaan saya, apakah yang mengikuti Abu Bakar dan Umar itulah yang menjadi ciri Salafus Shalihin atau yang mengikuti cara Utsman bin Affan? Itulah diantaranya yang saya pertanyakan. Kemudian yang terakhir, apakah kita bisa menetapkan dan menentukan bahwa selamatnya firqah itu apabila kita mengikuti paham pendapat dari sahabat yang ternyata apabila terjadi perbedaan kita harus bersikap diam, seperti tadi tidak menambah kan? Apakah kita bersikap diam itu yang dimaksud tidak mengikuti kepada salah satu atau tidak menambah ini mengikuti salah satu? Itulah diantaranya, mungkin cukup singkat saja. Terima kasih. Barangkali sudah dapat dipahami. Itu kesempatan pertama Ustaz dimohon untuk menanggapi atau menjawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Dari tiga penanya, maka izinkan saya untuk membuat kesimpulan. Ternyata ketiga penanya tidak dapat membedakan pembicaraan kita pada hari ini, inti daripada pembicaraan kita pada hari ini mengenai as-salaf, mengenai manhaj salaf dan orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, bukan permasalahan fikhiyah, ijtihadiyah yang memang Islam memberikan keluasan. Seperti ditanyakan bagaimana kisah sikap salaf yakni antara Adzan Utsman dan Abu Bakar, ini pertanyaannya sangat lucu karena tidak masuk ke masalah manhaj. Demikian juga permasalahan fikhiyah yang lain, di mana para sahabat berijtihad satu dengan yang lain, contohnya dalam bab faraid itu sangat luas sekali khilaf para sahabat. Tetapi dalam manhaj, sikap dan cara beragama dan akidah, tidak ada khilaf di antara mereka. Pertama, semuanya percaya bahwa azab kubur hakun. Tidak ada yang mengatakan bahwa ada azab kubur. Yang satu mengatakan tidak ada azab kubur. Takdir hak ada. Usaha manusia pun hak. Kalau ditanya, ain Allah, di mana Allah? Ar-Rahman wa al-Ars istawa. Ar-Rahman di atas ars, dia bersemayam. Allah memiliki wajah? Iya. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, yang tidak serupa dengan wajah makhluknya, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak ada khilaf di antara ulama, di antara para sahabat. Pengambilan dasar hukum Al-Kitab wa Sunnah, mereka sangat membenci bid'ah dan seterusnya. Ini permasalahan-permasalahan fikhiyah yang juga terjadi khilaf di antara para sahabat. Bahkan terjadi khilaf yang lebih daripada itu, sampai terjadi perang di antara mereka. Dalam perang Jamal dan perang Siffin. Tetapi apakah mereka bertafarruq, iftiraq dalam manhaj? Tidak. Karena itu apa yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perselisihan para sahabat ketika itu, sampai terjadi pertumpahan darah, masalah ijtihadiyah. Yang benar dapat dua ganjaran, yang salah dapat satu ganjaran, kecuali kaum Rafidhah. Jadi kita harus membedakan. Ini yang saya khawatirkan terjadi. Jangan-jangan kawan-kawan kita ini nanti memperluas ke masalah fikhiyah. Ini tidak ada kan habisnya. Ini manhaj. Kewajiban kita bermanhaj dengan manhaj salaf. Yang kedua, orang yang berdalil dengan Al-Kitab wa Sunnah belum tentu dia berada di dalam kebenaran. Harap kita bedakan. Al-Quran dan Sunnah haqqun. Tetapi orang yang membawakannya, berdalil dengannya, mengeluarkan pahamnya, belum tentu hak dan pahamnya belum tentu benar. Karena semua, tidak ada satupun firqah di antara firqah-firqah dan kelompok-kelompok dalam Islam yang mengatakan saya tidak berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dan Hadis. Semuanya mengatakan kami pegang Al-Quran dan Sunnah. Bahkan saya pernah berdialog, berdebat di rumah saya dengan kaum batiniyah. Saudara tentu tahu kaum batiniyah lebih banyak guru itu membawakan ayat Al-Quran dari saya. Kami ini adalah pengikut Al-Quran dan Sunnah. Bersamaan dengan itu dia meragukan tentang kebangkitan pada hari kiamat. Ini sama dengan reinkarnasi. Kalaupun ada kebangkitan, bukan dengan jasad, tapi dengan ruh. Sorga dan neraka merupakan gambaran. Dalilnya mana? Ayat Al-Quran. Dalilnya mana? Hadis yang dia tafsirkan seenaknya. Bahkan Ahmadiyah Al-Qadiani berdalil dengan ayat Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Syiah berdalil dengan Al-Quran. LDII, Islam Jamaah yang kita kenal dahulu, dalilnya apa? Ayat Al-Quran, hadis-hadis. Bahkan Khawarij dalilnya Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ketika Khawarij mengatakan tidak ada hukum melainkan hukum Allah, Ali menjawab itu kalimat yang hak. kalimat yang hak. Tetapi yang dikehendaki oleh mereka batil. Jadi yang disalahkan ahlinya apa? Ayatnya atau apa? Pemahaman. Persis, Muhammadiyah, dan lain-lain. Berdalil. Pegang Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman yang manhajnya belum tentu manhaj salaf. Dalilnya sama. Ini secara umum. Bukan saya menghakimi versi dan lain-lain. Saya kenal baik dengan organisasi ini semua. Tapi yang salah di sini adalah al-fahamu. Jadi kembali kepada manhaj salaf, kan dikatakan oleh ulama ar-ruju' ilal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kembali kepada al-kitab dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah senantiasa mempertentangkan ayat Al-Quran dengan hadis. Hadis ini bertentangan dengan Quran. Seolah-olah dia lebih tahu Quran dari Nabi yang mulia. Manhaj salaf tidak demikian. Seluruh hadis diterima apabila telah sah datangnya. Tidak ada yang dikatakan bertentangan dengan Al-Quran. Nah kalau persis Muhammadiyah adalah seperti itu, dia mengikuti paham salaf. Kalau tidak, maka pahamnya terserempet paham Mu'tazilah. Demikian juga dengan kami. Mengukurnya seperti itu. Itu diantara manhaj salaf. Dalam memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena kedua-duanya wahyu min Rabbil Alamin. Dan Mu'tazilah punya kaidah. Hadis yang bertentangan dengan Quran tolak. Karena hadis lebih tinggi dari Al-Quran, lebih tinggi dari Al-Quran. Seenak, ini bertentangan. Azab kubur ditolak. Semua ditolak, semua ditolak dengan dia. Itu mazhab Mu'tazilah. Ahlus Sunnah tidak demikian. Para sahabat tidak ada yang seperti itu. Dan lain-lain. Barangkali akan dilanjutkan jawabannya oleh Ustaz Abu Qatadah. Bismillah. Dari beberapa pertanyaan tadi, ya barangkali untuk pertanyaan Al-Ustaz Abdul Rahman bisa dilihat dalam makalah insyaallah yang dimaksud dengan salafi adalah manhaj, karena telah dijelaskan bahwa salafiyah maknanya ada dua, salafiyah zamaniyah, salafiyah manhajiyah. Jadi salafiyah itu terbagi pada dua hakikatnya. Dalam istilah para ulama, salafiyah zamaniyah yang dimaksud adalah tiga generasi pertama, dan yang kedua adalah salafiyah manhajiyah adalah manhaj yang ditempuh oleh tiga generasi pertama. Kemudian kalau berbicara sekarang tentang juz'iyah, artinya yang sifatnya parsial, kalau boleh saya untuk mengatakan, apakah, maaf, dan sejak dari pertama saya sudah meminta kepada panitia bahwa saya tidak menghukumi dan tidak akan mengatakan versus itu bukan salafi atau tidak. Itu tidak, sejak pertama saya sudah sampaikan kepada Pak Umar Dia dan telah disampaikan juga kepada Pak Isan. Tapi ada satu hal yang saya ingin jelaskan. Apakah persis itu telah berada di atas manhaj salaf? Ya, barangkali ya saya punya pengalaman yang sangat panjang ya, bahwa saya belajar dari sejak tajhiziyah ya, sampai min, dan pernah mengajar sekitar 3 tahun. Mengajar saya di persis, dan saya juga telah kenal betul dengan Ustaz Syiq Amin, dengan Ustaz Usman Solehuddin, dengan Ustaz Asmi Karya. Saya dulu pernah jadi pembaca makalah Ustaz Abdul Rahman KS ya. Sering saya juga ikut kepada mubahisah. Jadi saya itu panjang sekali. Nah, cuma yang jadi masalah, kita di sini mungkin perlu untuk dijelaskan, dan sama sekali apa yang saya inginkan ini untuk tadi sebagaimana Al-Ustaz dikatakan ini sebagai tukar ilmu. Bahwa ya, yang diartikan dengan hakikat salaf juga kita kembali kepada hakikat akidah. Sehingga kita mengatakan bahwa kita mungkin versus Muhammadiyah Al-Irsad mengatakan ahli sunnah. Tapi perlu kita ketahui apa arti sunnah itu sendiri, dan saya telah menjelaskan dalam tulisan ini arti sunnah itu banyak. Dan salah satu arti sunnah adalah usuluddin, pokok agama. Walidzalika qala al-imam Yahya ibn Ma'in, imam jarh wa ta'dil, imamun fil hadis, annahu yaqul as-sunnatu asharatun faman kunna fihi faqad istakmalat as-sunnah wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnata. Jadi di sini ketika kita akan mengklaim saya salafi ataupun saya ahli sunnah, termasuk saya, apakah saya betul atau tidak, maka para ulama telah menjelaskan saya itu kaidah-kaidah ataupun yang disebutkan apa yang sebenarnya manhaj salaf. Maka Imam Yahya Ibnu Ma'in yang merupakan Imam Jarh wa Ta'dil, beliau mengatakan sunnah ada 10. Yang artinya kalau orang itu memegang poin yang 10 itu ciri ahli sunnah. Kalau mukhalafah bukan ahli sunnah. Karena beliau mengatakan barang siapa yang ada poin 10 padanya maka dia sempurna sunnahnya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya maka dia telah meninggalkan sunnah. Apa yang dimaksud dengan ini? Dia merinci. Yang pertama adalah isbatul qadari. Siapa yang menetapkan qadar, takdir dengan 4 tingkatan. Kenapa para ulama menyebutkan tentang qadar? Karena telah terjadi yang menyimpang. Poin yang pertama adalah pengikut Ma'bad al-Juhani, di mana mereka mengatakan al-amru unuh bi'anallaha ta'ala la ya'lam al-asya illa ba'da wuku'iha. Di mana Ma'bad al-Juhani mengingkari ilmu Allah. Dia mengatakan Allah tidak tahu tentang perkara yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Fa kullu man ankara al-qadar ay ilmillahi fahuwa laisa min ahli sunnah. Siapa yang mengingkari qadar maka dia bukan ahli sunnah. Siapa yang mengatakan manusia itu bagaikan daun-daun, ini orang-orang qadariyah, jabariyah, bagaikan daun yang kena angin, tidak punya masyiah, tidak punya kudrah. Siapa yang mengatakan manusia punya mutlak kudrah dan iradah tidak berkaitan dengan masyiah Allah dan kudrah Allah, dia adalah qadariyah mu'tazilah. Maka dia bukan ahli sunnah. Kemudian beliau mengatakan takdimu Abi Bakrin wa Umar, yaitu ciri ahli sunnah mendahulukan Abu Bakar wa Umar fil imani wal khilafah. Barang siapa yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar di dalam iman dan khilafah, dia ahli sunnah. Siapa yang menempatkan Abu Bakar setelah mereka, dia bukan ahli sunnah. Siapa yang mengkafirkan Abu Bakar bukan ahli sunnah. Kemudian beliau mengatakan isbatu azabil qabri, menetapkan azab kubur, wal haudi wal mizani was sirati wal ba'thi wal imanu qaulun wa amalun. Siapa yang mengatakan iman, ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang, dia ahli sunnah. Ini adalah pokok-pokok. Ini adalah pokok-pokok. Nah, ikhwati iman rahimakum. Nah, mungkin saya pernah membaca beberapa tulisan Al-Ustadz Aceng Zakaria hafizahullahu ta'ala yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan perlu diteliti bahwa di pesantren-pesantren kita, pesantren Persis, itu tidak didapatkan secara jelas, yaitu yang berkaitan dengan hakikat akidah. Jadi yang dimaksud akidah bukunya apa, rujukannya apa, yang diajarkannya apa. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi yang dimaksud di sini usul, yang dimaksud di sini adalah pokok, yang berkaitan dengan tadi, poin-poin yang tadi. Kemudian poin-poin yang lainnya yang sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Ustaz Abdul Hakim hafizahullahu ta'ala, dan ini adalah pokok-pokok yang sangat jelas ya, dijelaskan oleh para ulama tentang ciri firqatul najiyah. Iwatu iman rahimakumullah, dalam tulisan saya di ujungnya itu ada tariqah ahli sunnah fil istidlal, au manhaj ahli sunnah fil istidlal. Jadi cara ahli sunnah dalam berdalil, ini yang dimaksud dengan manhaj. Kalau kita simpulkan dalam buku-buku para ulama, penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syatibi, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi dan seluruh para ulama, maka bisa dikumpulkan cara beristidlal itu kepada 5 poin. Yang pertama, ar-ruju ilal kitabi was sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Tapi caranya bagaimana? Kembali kepada Quran dan sunnah dijelaskan dalam buku ini. Pertama, memahami asal dohir, tidak mentakwilnya, tidak menyelewengkan maknanya, tidak memisahkan antara Quran dengan sunnah, tidak memisahkan antara mutawatir dengan hadis ahad, tidak mempertentangkan sunnah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sunnah akan menjelaskan Quran. Saya telah jelaskan bahwasanya sunnah kedudukannya ada 3. Imma menjelaskan makna Al-Quran, imma menguatkan hukum Al-Quran, imma dia datang dengan hukum yang tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan ini ijma' kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian yang kedua apa? Bahwa memahami Quran dan sunnah dengan kaidah yang tadi, yaitu fahmu salaf. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Taqdimu naqal alal akal, mendahulukan naqal terhadap akal. Ini ciri ahli sunnah. Lianna Ali ibn Abi Thalib yaqul law kana dinu bi ra'yi, kalaulah agama itu dengan akal maka mengusap khub itu akan bawahnya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama di sini menunjukkan bahwa tidak boleh orang beramal dalam Islam dengan akalnya. Kemudian yang keempat adalah mengembalikan nas-nas yang mutasyabih, yang samar, kepada yang muhkam. kepada yang jelas maknanya, sehingga di situ adalah bersatu maknanya. Dan yang terakhir adalah al-jam'u bainal adillah fi kulli mas'alatin, mengumpulkan dalil dalam setiap masalah. Ini kaidah ataupun manhaj di dalam apa? Berdalil. Dan kalimat yang terakhir yang tadi ditanyakan, bagaimana dengan para sahabat dan sebagainya. Nah, kita katakan jika yang dimaksud dengan ijma, maka tidak diragukan lagi seperti dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kemudian dikatakan oleh muridnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa ijma yang mu'tabar fi amrayn. Ijma yang mu'tabar itu dalam dua perkara. Yang pertama, di dalam perkara-perkara yang ma'lumun bidarurah, yaitu perkara-perkara yang maklum seperti sholat 4 rakaat, sholat duhur, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, kemudian mengatakan sholat wajib, saum wajib, itu tidak ada orang kecuali akan mengatakan apa? Wajib. Yang kedua, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, jika ada orang mengklaim ada ijma, faqad kadzab, maka dia telah dusta. Yang dimaksud, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, adalah ijma setelahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan tadi telah disebutkan, telah membaca arisalah, telah membaca irsadul kuhul dan sebagainya. Dan kalimat yang terakhir, ikhwatu iman rahimakumullah, yang jelas kebenaran berada di mereka. Jika seandainya berselisih, maka kebenaran ada dalam salah satu di antara mereka. Perhatikan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu arba'u darajah. Ilmu ada 4 tingkatan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-kitabu wasunnatu wal ijma'u. Kemudian beliau mengatakan, apabila mengatakan salah seorang sahabat, kemudian tidak ada yang menyelisihinya, dia ijma. Dan yang keempat beliau mengatakan, idah talabu, apabila mereka berselisih, nahtar bima huwa aqrabu ila dalil. Apabila mereka berselisih, maka pilihlah salah satu di antara akwal mereka dengan yang paling mendekati kepada dalil. Jadi tidak ada perkara yang tidak ada di mereka. Barangkali itu. Barangkali saya bisa tambahkan, para ulama telah membuat kaidah yang ma'ruf di kalangan kita, khususnya para pelajar dan ahli ilmu. Apa kata para ulama? Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Kaidah ini dibuat oleh para ulama bahwa kita tidak boleh meyakini satu keyakinan, mengerjakan satupun perbuatan, mengatakan satupun perkataan yang berkaitan dengan dinul Islam tanpa didahului oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sebab kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita. Saya ambil contoh misalnya Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dia membawakan perkataan Imam Syafi'i, wa Imam Syafi'i berdasarkan ayat yang mulia ini beristinbat mengeluarkan hukum bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada pahalanya, tidak sampai kepada mayit dan seterusnya. Kemudian diterangkan, karena masalah pembacaan Quran kepada mayit itu tidak pernah dinukil oleh Rasulullah, tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW, tidak pernah dianjurkan oleh beliau, tidak pernah dikatakan oleh seorang pun sahabat. Kemudian beliau membawakan kaidah ini, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Saya telah menulis satu kitab yang ini merupakan barangkali makalah saya dalam majelis yang mulia ini dengan judul lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Tapi kitab ini saya bawa satu, nanti akan saya hadiahkan kepada Bapak Ketua untuk dibaca. Dia mengenai manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian yang kedua, perkataan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang mewakili perkataan para ulama yang lain, man 'adala 'an madzahibis sahabah والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله. Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari madhab sahabat dan tabi'in dan tafsir mereka kepada yang menyelisihinya, maka dia telah salah, bahkan sebagai ahli bid'ah. Kalau dia sebagai mujtahid, maka akan diampuni kesalahannya. Dan kita mengetahui, sesungguhnya Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat dan tabi'in dan yang mengikuti mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih tahu tentang kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa kebenaran tersebut. Yang ketiga, masalah ijma. Ijma sahabat dan ijma ulama dalam disiplin ilmu masing-masing. Seperti ijma ahli hadis bahwa riwayat ikhtilafu ummati rahmah la asalahu, tidak ada asal-usulnya. Ini ijma ahli hadis. Tidak masuk ijma'nya para fuqaha. Ijma' para ahli lughah. Itu ijma', tidak khusus ijma' sahabat. Tapi ijma' sahabat dan ijma' ahli ilmu, ulama dari zaman ke zaman dan seterusnya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Yani hadis dengan ijma' ni ahli hadis. Tidak mungkin ahli fikih berbicara tentang hadis Rasulullah SAW sebagaimana sebagian orang berbicara bahwa hadis ma'ana alaihi wa ashabi dhaif, hadis iftiraqul ummah dhaif. Padahal para ulama ahli hadis la ijma' bahwa hadis itu sahih, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Barangkali ini wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Ternyata banyak ilmu yang kita dapat pada kesempatan ini. Ada kesempatan terakhir pertanyaan, barangkali saya yang bertanya. Yang bertanya adalah saya dulu. Ya. Ya. Nanti pertanyaannya begini maksud saya. Kami di PW Persis itu bermula dari beberapa masalah yang kami temukan di jamaah atau di cabang-cabang Persis, di antaranya di Ciamis, itu Jakarta bukan Jawa Barat, Pak. Di antaranya begini. Tidak ada pertanyaan, apakah di Ma'had Ihya Usunnah itu ya? Ustaz mudirnya ya? Ada sekretarisnya ya? Ada bagian-bagian yang lain? Kalau Ustaz dari yayasan apa atau yayasan atau apa, enggak ada. Oh, pengajar biasa, tapi ada ma'hadnya? Enggak ada namanya ya? Enggak punya ma'had gitu. Oh iya, nah, itu. Sebab masalahnya begini, ada yang membid'ahkan bahwa Persis itu atau berjamiah itu adalah bid'ah. Nah, itu jadi pertanyaan saya. Dan ini waktunya tinggal 10 menit, kami persilahkan yang di belakang dulu itu Ustaz Uus. Oh iya. Ustaz Usman. Kemudian Ustaz Uus dari Tasik. Ya, barangkali itu. Ustaz, maaf tadi sudah. Kami persilahkan Ustaz, kita manfaatkan waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Ada pertanyaan tadi mengenai Utsman bin Affan mengadakan azan awal. Lalu ditanyakan dengan pertanyaan seperti itu, Ustaz menjawab itu pertanyaan yang lucu. Saya akan melanjutkan kelucuan ini. Pertama, sepakat bahwa tidak ada sahabat yang menetapkan sesuatu kecuali ada dalam Quran dan Sunnah. Begitu kan? Nah, sekarang saya tanya, Utsman bin Affan mengadakan adzan awal itu dalilnya apa? Itu dulu. Untuk yang kedua, Ustaz dulu. Ustaz yang di belakang itu yang Sarifan, siap-siap saja supaya menghemat waktu.

Barangkali tadi ada pertanyaan dari Ustaz Usman Solehuddin Habibullah Ta'ala yang berkaitan dengan amal Usman. Pertama, tentang para ulama dengan amal Usman, apakah amal Usman tidak berdalil? Ikhwatu iman rahimakumullah, Usman ibn Affan dalam fiqih itu dikenal ada dua yang para ulama memberikan apa penjelasan dan penelitian terhadap amal Usman. Pertama, Usman ibn Affan itu pernah melakukan sholat 4 rakaat ketika dia safar, yang tentunya Rasul dan para sahabat itu melakukannya 2 rakaat. Dan yang kedua, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melakukan azan 2 kali. Nah, kalau ditanyakan apakah Utsman bin Affan radhiyallahu taala berdalil? Tentunya berdalil. Karena perlu kita pahami, azan asalnya adalah al-i'lam lis-shalah. I'lam memberitahu untuk salat. Kemudian, kalau tadi yang dikatakan ada istilah masarul mursalah dan sebagainya, maka di kalangan ahli sunnah dan di kalangan salafiyun memakai, akan tetapi dengan kaidah-kaidah yang benar, dengan kawaid-kawaid yang dibenarkan. Lalu yang berkaitan dengan amal Usman, apakah kita mengikuti amal Usman melakukan adzan 2 kali? Ikhwatu iman rahimakumullah, jika kita melakukan amal Usman, bahwa ma'jur insyaallah bidalili qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiin. Jika kita mengamalkan amal Utsman, yaitu adzan 2 kali ketika hari Jumat, insya Allah ma'jur, mendapatkan pahala. Dengan sebab Nabi telah memberikan legalitas kita mengikuti ijma dan apa yang dilakukan oleh imam yang 4. Akan tetapi, ikhwatu iman rahimakumullah, adannya bagaimana? Kalau kita ingin mengikuti adanya Utsman dan itu merupakan ijma para sahabat pada waktu itu, tidak ada yang menyelisih kepada Utsman, maka lakukanlah adannya sebelum waktu sholat. Yaitu adanya 2 kali. Dan jika kita tidak melakukannya, tidak, sebab itu mahajah berkaitan dengan ilah. Kalau tadi dikatakan al-hukmu yaduru ma'ilah, kita juga memakai itu, atau ahli sunnah kalang salafiyun memakai itu. Tapi ilah yang mana? Ilah sahiha, ilah yang benar, ilah yang benar. Kemudian jika dikatakan tadi, apakah orang yang kembali kepada salafus soleh akan salah? Tab'an, li'annal insan biru maksum. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang kembali kepada manhaj salaf akan salah. Akan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, al-khata'u naw'an. Wuku'ul insani al-khata'u naw'an. Orang itu terjerumus kepada kesalahan dengan sebab 2 perkara. Dan itu disepakati oleh para ulama, disebutkan dalam kitab para ulama. Yang pertama, imma nasyiatan an itiba'il hawa. Imma dia itu salah karena mengikuti hawa nafsu, maka ini mubtadi namanya. Wa amma al-khata' bisababi ijtihad fa ma'jurun indallah. Kalau orang itu salah karena ijtihad dan dia telah memiliki manhaj yang sama kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan lapat-lapat bahasa yang benar, kembali kepada lugah, kembali kepada kaidah-kaidah tentang umum khususnya, tentang mutlak dan muqayyadnya, kemudian dia salah, tidak ada yang pernah tidak salah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang di muka bumi ini tidak ada kitab yang tidak ada dikritik kecuali Al-Quran. Jadi tidak ada satu kitab, satu perkataan yang tidak ada kritikan kecuali Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kaulan, Imam Syafi'i ada 2 ucapan. Tapi ingat kalimat yang terakhir, ikhwatu iman rahimah, bahwa seluruh agama telah dilaksanakan oleh mereka. Perkara agama tidak ada sedikitpun yang tertinggal, karena Nabi telah menyempurnakannya. Artinya telah menjelaskannya. Jangankan berbicara tentang negara, jangan berbicara tentang organisasi tadi. Berbicara tentang kuasa dijelaskan oleh Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan. Maka sesuatu agama yang tidak ada pada waktu dulu, hari ini tidak boleh. Maka intinya ikhwatu iman rahimakumullah, tadi ada pertanyaan dari Ustaz. Intinya gimana? Kita tanya, apakah kita mengatakan iman kepada Allah seperti imannya para sahabat? Apakah kita beriman kepada qada dan qadar sama seperti keimanan para sahabat? Apakah kita beriman kepada azab kubur seperti imannya para sahabat? Apakah kita beriman kepada malaikat seperti imannya para sahabat? Sebab kalau kita tafsir, orang beriman kepada malaikat iman, tapi bagaimana? Mereka mengatakan malaikat, sebagian orang mengatakan hanya ruh hasan, ruh kebaikan, bukan jasad. Ini sesat. Orang mengatakan setan bukan jasad, dia beriman kepada setan. Tapi seperti apa berimannya kepada setan? Artinya adanya setan. Ada yang mengatakan cuma perasaan buruk, tidak jasad. Nah, berarti ikhwatul iman rahimakumullah. Mari kita hari ini ataupun untuk seterusnya kita menimbang, apakah ucapan iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada qada dan qadar, kepada azab kubur, berkaitan dengan sikap kepada para sahabat, berkaitan dengan ciri-ciri hari kiamat seperti yang dikatakan mereka? Jika sama, maka tidak ada pengklaiman. Sebab tentunya ikhwatul iman rahimakumullah, ketika orang mengatakan salafi, bukan berarti yang lain tidak salafi. Seperti saya mengatakan ana muslim, tidak mengatakan yang lain tidak muslim. Wal amru sahl, perkaranya sudah. Dan ketika saya mengatakan ana alaman dah salaf, saya berada di atas manhaj salaf, bukan berarti versus Muhammadiyah dan yang lainnya tidak, tapi saya mengikuti manhaj salaf. Sebab dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada celaan bagi orang yang nampak kepadanya mazhab salaf untuk mengikutinya dan menisbatkan kepadanya, sebab tidak ada yang dikatakan oleh ulama salaf kecuali kebenaran. Barangkali itulah yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Insyaallah di lain kesempatan mungkin kita akan bertemu atau kita lanjutkan kembali dengan poin-poin yang lain. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, sebab saya meyakini bahwa di hadapan saya adalah orang tua saya dari segi umur, dari segi pengalaman, dari segi ilmu, dan saya tentu saja adalah merupakan muridnya ustadz-ustadz yang ada di sini, termasuk saya bisa katakan Ustadz Yuyu Wahyu itu adalah guru saya. Jadi barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Jazakumullah khairan katsiran. Kita telah mendapatkan ilmu yang banyak, baik dari pemateri maupun dari penanya. Dan pembahasan ini jelas tidak akan memuaskan semua pihak, dan kita masih membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan pembahasan ini sebagai pemicu untuk mubahasa selanjutnya. Disepakati kita berkumpul lagi pada pukul 1, pukul 13, dikarenakan masjidnya sebelah sana itu sempit, jadi bisa ada yang sholat dulu atau yang makan dulu. Dan sampai di sini, insya Allah kita bertemu lagi nanti pada pukul 1. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.